Bayangkan sejenak Anda lagi duduk santai di pagi hari nih, pegang secangkir kopi, terus Anda buka layar ponsel Anda. Rutinitas kita semua ya itu. Bener banget. Dan dalam hitungan detik, Anda langsung dibombardir ratusan judul berita kayak berlomba gitu buat narik perhatian Anda. Ada skandal politik terbaru, selebriti yang lagi ribut, krisis ekonomi global, sampai-sampai kejadian kriminal di kota Anda sendiri. Dan itu rasanya luar biasa bikin kewalahan kan? Sangat kewalahan. Nah, pernah nggak sih Anda benar-benar berhenti sejenak terus mikir, siapa sebenarnya yang nyaring semua ini? Siapa sih yang bertugas mastiin kalau informasi yang masuk ke kepala Anda itu fakta dan bukan racun yang sengaja dirancang buat memanipulasi emosi Anda? Itu pertanyaan yang mahal harganya hari ini. Makanya, pada penelusuran mendalam kita kali ini, kita bakal membongkar peta jalan di balik layar tersebut. Kita akan membedah sebuah dokumen yang sangat komprehensif dari bab 16 tentang kesimpulan dan rekomendasi kebijakan terkait regulasi pers di Indonesia. Menarik banget ini. Inti dari obrolan kita hari ini adalah melihat gimana lembaga pengawal kebenaran kita yang dibentuk puluhan tahun lalu sekarang harus bertahan hidup di arena yang sepenuhnya baru. Mereka harus bertarung melawan raksasa teknologi dan kecerdasan buatan. Iya, karena selama ini kita merasa kitalah yang milih berita apa yang pengen kita baca. Padahal kenyataannya kita sedang dimainkan oleh sebuah sistem yang jauh lebih besar. Betul. Nah, untuk memahami isi dokumen yang lagi kita bedah ini, kita harus lihat fondasinya dulu. Perjalanan gimana pers diatur di Indonesia itu bukan sekedar deretan pasal hukum yang kaku ya. Ini cermin langsung dari sejarah demokrasi kita. Maksudnya cermin itu gimana tuh? Iya, kita kan berangkat dari sebuah era otoriter, di mana informasi dikendalikan penuh oleh penguasa. Media yang berani ngeritik bisa dibredel begitu aja ditutup paksa. Oh, era sebelum reformasi ya? Tepat. Lalu kita masuk ke era reformasi, era demokrasi yang sangat bebas, yang ironisnya, saking bebasnya itu justru nyiptain kekacauan baru di dunia digital sekarang. Jadi pengaturan pers ini ibarat urat nadi buat mastiin masyarakat nggak disuapin kebohongan tiap hari. Oke, mari kita bedah ini. Sebelum kita bahas gimana kecerdasan buatan atau AI dan media sosial ini ngacoin segalanya, kita harus paham dulu sistem apa yang sebenarnya lagi diseram. Setuju. Dokumen ini memperkenalkan sebuah konsep yang sangat menarik tentang Dewan Pers di Indonesia. Mereka nyebutnya sebagai institusi tata kelola gabungan. Atau bahasa akademisnya itu hybrid regulatory institution. Nah iya itu dia. Kalau saya bayangin ya, posisi Dewan Pers ini unik banget. Mereka itu kayak wasit di lapangan sepak bola, tapi secara bersamaan mereka juga bagian dari pemainnya itu sendiri. Analogi yang pas banget itu. Kan di satu sisi, eksistensi mereka dijamin oleh negara lewat Undang-Undang nomor 40 tahun 1999. Bahkan pengurusnya disahkan lewat keputusan presiden. Tapi pas operasionalnya, mereka murni jalanin regulasi mandiri. Komunitas wartawan dan media itu sendiri yang ngatur rumah tangganya. Pendanaannya juga independen dari pemerintah loh. Nah itu dia. Secara logika awam aja nih, gimana ceritanya sebuah industri bisa secara objektif menghukum dirinya sendiri? Memang kedengarannya kontradiktif ya, tapi disitulah letak jalan tengahnya. Coba kita lihat dari kacamata negara yang baru aja keluar dari trauma otoritarianisme. Oke. Kalau regulasi pers diserahin kembali 100% ke tangan pemerintah, kita beresiko banget balik ke masa lalu. Pemerintah bisa dengan gampang nutup media, cuma dengan alasan ya, alasan klasik lah, mengganggu ketertiban umum. Iya juga sih. Bahaya juga kalau negara yang pegang kendali penuh. Tapi sebaliknya, kalau industri media dilepas total ke mekanisme pasar bebas, tanpa ada pengawas sama sekali, yang terjadi ya anarki. Berita bohong bakal diproduksi massal demi ngeraup untung klik dan iklan. Oh, jadi model tata kelola gabungan ini jadi penyeimbangnya ya? Bener banget. Negara ngasih stempel legalitasnya, tapi negara dilarang keras ikut campur dalam urusan redaksional. Pengawasannya diserahin ke Dewan Pers. Dan komposisi anggotanya itu nggak sembarangan, sangat diperhitungkan. Ada siapa aja emangnya di dalam situ? Ada perwakilan jurnalis yang emang bikin berita, terus ada pimpinan perusahaan media yang mikirin bisnisnya, dan, nah ini yang penting, ada tokoh masyarakat independen yang mewakili Anda, para pembaca. Wah, pantesan ya. Dan yang bikin saya paling terkejut dari dokumen sumber kita ini adalah pas ngelihat datanya. data soal penyelesaian sengketa itu ya? Iya. Kan seringkali kita tuh skeptis mikirnya regulasi mandiri itu cuma formalitas doang. Tapi angka penyelesaian sengketa pers yang ditangani oleh mereka ini mencapai lebih dari 90% di tahun-tahun terakhir. Itu bukan angka yang kecil loh. Sama sekali nggak kecil. Hal yang merugikan nama baik seseorang, kasusnya itu bisa diselesaikan tuntas tanpa ada satu orang pun yang harus masuk penjara. Gimana bisa seefektif itu? Karena pendekatannya beda. Angka 90% itu bisa tercapai karena fokusnya bukan nyari siapa yang harus dihukum pidana. Dewan pers itu pakai mekanisme mediasi dengan prinsip keadilan restoratif atau pemulihan. Jadi bukan buat balas dendam ya? Bukan. Kalau kita pakai jalur pengadilan biasa, prosesnya itu bisa makan waktu bertahun-tahun, biayanya mahal banget, dan sifatnya saling nyerang di ruang sidang. Bikin capek mental juga pasti. Banget. Nah, lewat mediasi ini, tujuannya murni memperbaiki kerusakan. Media yang salah diwajibkan ngakuin kesalahannya secara terbuka, minta maaf, dan ngasih hak jawab secara proporsional ke pihak yang dirugikan. Nama baik pulih jauh lebih cepat. Terus, apakah putusan Dewan Pers ini diakuin sama hukum negara kita? Sangat diakuin. Negara sekarang secara penuh dukung sistem ini. Mahkamah Agung sampai ngeluarin aturan khusus. SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 13 tahun 2023. SEMA ini pada dasarnya ngasih instruksi tegas ke seluruh penegak hukum dan hakim. Instruksinya bilang apa tuh? Intinya gini, kalau ada sengketa yang murni terkait karya jurnalistik, jangan langsung diproses pidana polisi. Arahin dulu semuanya ke Dewan Pers. Oh, wow. Jadi kita punya sistem yang sebenarnya sangat solid ya, baik di atas kertas maupun di dunia nyata. Medianya diverifikasi, terus ada 11 pasal kode etik jurnalistik soal akurasi yang diterapin, penyelesaian sengketanya sukses 90%, betul. Pondasinya kuat. Nah, disinilah bagian yang paling menarik. Tunggu dulu. Ini tuh bertolak belakang banget sama realita keseharian kita. Maksudnya pas kita buka sosmed ya, ya penuh judul sensasional yang ngejebak, opini yang mecah belah, hoax di mana-mana. Ironis memang. Kalau sistem regulasi mandiri ini bekerja begitu sempurna, kenapa dunia informasi kita tuh rasanya kayak lagi kebakaran terus tiap hari? Jawaban singkatnya karena arena permainannya udah pindah dan udah dikuasai sama pihak lain yang sama sekali nggak peduli dengan aturan main Dewan Pers tadi. Pihak lain ini maksudnya platform teknologi ya? Tepat. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, dokumen kita nyebut fenomena ini sebagai governance gap atau kesenjangan tata kelola. Kita ibaratkan gini deh. Bayangin platform raksasa global kayak Facebook, X, atau TikTok itu sebagai sebuah jaringan supermarket raksasa yang monopoli. Oke, supermarket raksasa. Nah, Dewan Pers selama ini kan sibuk mastiin pabrik-pabrik pembuat makanan, yaitu perusahaan media, memproduksi makanan yang sehat, bergizi, dan higienis. Sesuai kode etik tadi ya? Iya. Tapi yang punya wewenang ngatur rak di supermarket itu siapa? Perusahaan teknologinya kan? Dan manajer supermarket ini memutuskan buat nyembunyiin sayuran dan buah-buahan yang sehat itu di gudang belakang. Hah? Terus yang ditaruh di depan apa dong? Mereka naruh permen beracun yang bikin ketagihan tepat di depan pintu masuk. Iya ampun, karena permen beracun itu yang bikin pengunjung nggak mau keluar dari supermarket ya? 100 buat Anda. Algoritma mereka tuh nggak dirancang buat nyari mana berita yang paling akurat atau berimbang. Mesin mereka cuma peduli satu hal, mana konten yang paling lama nahan mata kita di layar ponsel. Karena durasi layar itu yang mendatangkan uang dari iklan kan? Dan sayangnya, nggak ada yang lebih cepat nahan mata manusia selain konten yang memicu amarah, ketakutan, atau ya sentimen suku dan agama. Dan masalahnya Dewan Pers nggak punya wewenang buat negur perusahaan teknologi ini kan? Karena secara hukum, Facebook atau TikTok itu bukan perusahaan pers. Nah, itu dia celahnya. Perusahaan teknologi ini selalu berlindung di balik argumen kalau mereka cuma penyedia infrastruktur. Kami bukan penerbit berita loh, gitu kata mereka. Ngeles ya istilahnya. Banget. Padahal kenyataannya, merekalah penjaga gerbang informasi atau gatekeeper yang sesungguhnya saat ini. Algoritma kotak hitam mereka itu jadi inkubator yang sempurna buat apa yang disebut sama peneliti Wardle dan Darakshan sebagai kekacauan informasi. Kekacauan informasi? Di dokumen ini kalau nggak salah dibagi jadi 3 kategori ya? Iya, 3 kategori yang terus-terusan nyerang kita tiap hari. Mari kita perjelas ketiga hal itu, biar kita bisa ngebayangin gimana algoritma supermarket tadi itu memperparah keadaan. Oke, yang pertama itu ada misinformasi. Ini tuh terjadi kalau informasi yang disebarin itu salah. Tapi, nah ini kuncinya, orang yang nyebarinnya nggak sadar dan nggak punya niat jahat. Contohnya kayak gimana tuh? Misalnya nih, ada jembatan ambruk di kota sebelah. Terus ada bapak-bapak panik di grup keluarga. Dia ngebagiin foto lama dari kejadian gempa 10 tahun lalu. Dia ngira itu kondisi yang sekarang. Oh, niatnya mau ngingatin orang, tapi datanya salah. Betul. Terus algoritma ngelihat kepanikan ini dapat banyak interaksi. Banyak yang komen. Akhirnya disebarinlah kejutaan orang. Itu misinformasi. Bahaya juga ya. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu disinformasi. Nah, ini sengaja dirancang buat nipu. Ada niat jahat di baliknya. Wah, ini yang sering kejadian pas pemilu nih kayaknya. Iya. Pakai contoh jembatan tadi ya. Seseorang dengan sengaja ngedit video jembatan ambruk tadi, terus nyisipin wajah seorang kontraktor saingan bisnisnya. Seolah-olah kontraktor itu yang salah biar dia ditangkap polisi. Gila, jahat banget. Terus yang ketiga apa? Malinformasi kan ya? Betul, malinformasi. Kalau ini faktanya benar, peristiwanya beneran terjadi, tapi digunakan di luar konteks buat nyakitin orang lain. Fakta tapi dipakai buat nyirang gitu. Iya, misalnya alamat rumah kontraktor tadi beserta nama sekolah anak-anaknya itu disebarin ke publik secara online. Tujuannya apa? Biar mereka diintimidasi secara massal atau doxing. Ya ampun. Dan sistem distribusi algoritma ini memfasilitasi ketiga kekacauan ini nyebar cuma dalam hitungan menit ya? Benar. Mengabaikan semua jerih payah jurnalis beneran yang butuh waktu berjam-jam buat verifikasi fakta. Ini jujur bikin saya sadar betapa rentannya posisi kita sih. Kayak kita tuh udah kehilangan kendali atas gimana berita didistribusikan. Tapi ancaman berikutnya yang dibahas dalam dokumen ini jauh lebih fundamental. Ancaman soal cara produksinya ya? Iya, bukan lagi sekedar soal distribusi. Kita sekarang masuk ke era AI atau kecerdasan buatan generatif. Sebuah mesin sekarang bisa nulis artikel, bikin analisis panjang, bahkan gila banget ini menciptakan foto dan video yang sama sekali nggak pernah terjadi di dunia nyata. Deepfake, teks otomatis, semuanya ada. Dan mesin ini bisa memproduksi ribuan artikel palsu dalam waktu yang sama dengan waktu yang dibutuhin jurnalis investigasi buat, ya, buat memverifikasi satu paragraf doang. Nah, disinilah muncul sebuah tantangan struktural yang jujur bikin saya lumayan prihatin pas baca laporannya. Terkait apa itu? Kalau pemerintah atau Dewan Pers tiba-tiba ngeluarin aturan yang sangat ketat. Katakanlah, setiap media harus punya sistem audit AI sendiri, harus punya teknologi pendeteksi hoax internal yang mahal, dan berlapis-lapis pengamanan siber. Itu bakal jadi beban berat ya buat media kecil? Banget! Aturan kayak gitu mungkin gampang buat media raksasa di ibu kota. Mereka kan punya anggaran miliaran, punya tim IT khusus. Tapi gimana nasib media lokal kecil di daerah terpencil yang mungkin stafnya cuma 3 orang? Nggak bakal sanggup mereka beli lisensi softwarenya? Iya kan? Kalau regulasinya disamaratakan secara buta, aturan ini justru bisa mematikan media-media kecil itu. Padahal demokrasi kita itu sangat butuh keberagaman suara dari daerah. Nggak bisa semuanya disetir dari Jakarta aja. Kekhawatiran Anda itu tertangkap dengan sangat tajam di dokumen ini. Regulasi yang terlalu kaku soal teknologinya justru cuma bakal nyiptain monopoli kebenaran oleh segelintir konglomerat media. Nah, terus gimana tuh solusinya dari Dewan Pers? Makanya, respons Dewan Pers lewat Peraturan Nomor 1 Tahun 2025 tentang pedoman penggunaan kecerdasan buatan ini tuh sangat progresif. Aturan ini sama sekali nggak mewajibkan media kecil buat beli perangkat lunak audit yang mahal. Oh iya, terus yang diatur apanya dong? Fokus aturannya itu bergeser. Bukan pada teknologinya, melainkan pada perubahan pola pikir dan alur kerja redaksi. Ada satu prinsip sentral yang ditekankan di sana, yaitu human in the loop, atau keterlibatan manusia sebagai penentu akhir. Human in the loop, maksudnya secanggih apapun mesin itu bekerja di balik layar, keputusan buat nekan tombol publikasi harus tetap di tangan manusia. Tepat sekali. Kalau 3 wartawan di daerah yang Anda sebutin tadi pengen pakai AI buat bantu mentranskripsi wawancara, meringkas data panjang, atau sekedar nyari ide liputan, itu sangat diperbolehkan. Karena itu ngebantu efisiensi kerja mereka ya? Iya, efisiensi. Tapi, nah, ada tapinya nih. Dilarang keras membiarkan mesin tersebut mempublikasikan artikel secara otomatis langsung ke pembaca tanpa ada editor manusia yang memverifikasi fakta-faktanya. Kenapa gitu? Kan mesin katanya pinter. Karena AI generatif ini sangat rentan ngalamin apa yang disebut halusinasi. Dia bisa ngarang nama, tanggal, atau kutipan yang kalau dibaca tuh kelihatan meyakinkan banget, padahal fiktif total. Jadi tanggung jawab hukum dan etikanya harus tetap melekat pada manusia, bukan pada pembuat aplikasinya. Oh, saya paham sekarang. Dan ini tuh juga dipadukan dengan prinsip transparansi kan di laporannya? Betul, pengungkapan ke publik. Pembaca ngelihat sebuah ilustrasi gambar atau baca teks yang dirangkum sama AI, media itu wajib hukumnya nyantumin label keterangan. Jadi ketahuan kalau konten itu dibantu sama mesin. Dan itu bukan sekedar formalitas basa-basi loh. Ini soal menjaga sisa-sisa kepercayaan publik. Kepercayaan kan susah banget dibangunnya ya. Betul. Kalau pembaca ngerasa dibohongi satu kali aja misalnya, mereka ngira lagi baca analisis mendalam dari seorang pakar, ternyata itu hasil generate mesin, mereka nggak akan pernah percaya lagi sama media tersebut. Kepercayaan itu satu-satunya mata uang yang dipunya jurnalisme sejati hari ini. Bener banget. Jadi regulasi ini ibarat garis pertahanan pertama kita dari tsunami konten sintetis tadi ya? Tepat. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah garis pertahanan ini aja cukup? Kita punya dewan pers yang luar biasa kerjanya di ranah media konvensional. Tapi kan mereka nggak bisa nyentuh manajer supermarket algoritma raksasa tadi. Iya, yurisdiksinya beda. Di saat yang sama, siapapun yang punya koneksi internet sekarang bisa bikin disinformasi skala industri pakai AI. Logikanya, institusi yang cuma ngawasin media nggak akan sanggup sendirian jadi tameng pelindung buat 270 juta warga negara. Mustahil kalau sendirian. Jadi apa arti dari semua ini? Apa solusi pamungkas atau jangka panjang yang ditawarkan oleh laporan ini? Gimana kita menyusun ulang seluruh ekosistem yang udah telanjur berantakan ini? Ini dia penemuan paling krusial dari dokumen yang kita bedah. Paradigma bahwa regulasi itu bisa jalan tunggal, itu udah mati. Solusi pamungkasnya adalah bertransisi menuju konsep expanded hybrid governance, atau tata kelola gabungan yang diperluas. Diperluas kemana aja tuh? Dewan pers harus tetap jadi pusat komandonya, itu harga mati. Tapi mereka nggak boleh lagi mikul beban sebesar ini sendirian. Ini tuh ibarat panggilan darurat buat membagi tanggung jawab ke berbagai sektor, bikin jaring pengaman yang berlapis-lapis. Jadi kita butuh aktor-aktor lain buat turun tangan ya? Sangat butuh, dengan peran yang sangat spesifik buat masing-masing. Oke, mari kita urai. Kalau kita bicara aktor lain, yang paling punya kuasa buat maksa orang nurut tentu saja pemerintah. Apa yang seharusnya mereka kerjakan alih-alih cuma jadi penonton kekacauan ini? Pemerintah punya tugas konstitusional yang berat banget di sini. Pertama, Undang-Undang Pers kita yang lahir di tahun 1999 itu perlu dievaluasi. Semangat kebebasannya wajib dipertahankan. Tapi instrumen hukumnya harus diperbarui buat ngerespon ancaman era digital. Nggak bisa pakai senjata lama buat perang modern ya? Benar. Selain itu, pemerintah harus bikin regulasi AI yang sifatnya adaptif, yang bisa menyesuaikan diri sama perkembangan teknologi yang berubah setiap bulan. Bukan hukum kaku yang disahkan sekarang, tahun depan udah usang. Masuk akal. Terus ada lagi tugas pemerintah? Ada. Dan ini sangat mendesak. Menegakkan aturan tentang publisher rights atau hak kompensasi penerbit. Oh, ini tuh kayak yang terjadi di Australia atau Kanada gitu bukan sih? Di mana platform teknologi raksasa dipaksa bayar kompensasi finansial ke perusahaan media lokal. Tepat sekali. Selama ini kan perusahaan teknologi ngeruk untung besar banget dari iklan karena orang-orang terus mantengin aplikasi mereka buat baca berita lokal. Berita yang dibikin susah payah sama wartawan kita ya? Betul. Media lokal ngirim wartawan ke lapangan, mempertaruhkan nyawa kadang buat nyari berita itu. Tapi mereka seringkali nggak dapat apa-apa dari platform. Nah, lewat aturan hak kompensasi ini, platform diwajibkan oleh hukum buat berbagi pendapatan secara adil. Semacam injeksi dana seger ya, biar industri jurnalisme independen kita nggak mati pelan-pelan kehabisan darah. Analogi yang sangat pas. Tapi pemerintah bikin aturan aja kan nggak cukup. Perusahaan platform global ini, raksasa teknologi pembawa algoritma tadi, apa yang bisa menuntut mereka buat berubah? Kenapa juga mereka mau repot-repot ikut serta dalam tata kelola gabungan ini? Mereka nggak ada pilihan. Harus dipaksa masuk ke dalam sistem regulasi bersama, atau co-regulation. Era di mana mereka bisa cuci tangan dan santai bilang, oh kami cuma fasilitator, itu udah harus diakhiri. Apa tuntutan spesifiknya buat mereka di dokumen ini? Dokumen ini dengan tegas menuntut platform global buat buka kotak hitam algoritma mereka. Mereka harus transparan ke publik kenapa sebuah konten tiba-tiba diviralkan atau kenapa konten lain malah diredam atau shadow ban. Biar kita tahu mereka mainin emosi kita pakai cara apa ya? Iya. Lebih dari itu, mereka diwajibkan buat kerjasama bareng lembaga-lembaga pengecek fakta lokal dan tentu saja Dewan Pers. Tujuannya buat memoderasi konten berbahaya dan ngehapus kampanye desinformasi yang dikoordinasikan secara sistematis. Berarti ini kerja keroyokan ya jadinya. Dan akademisi juga pasti punya peran di sini kan? Karena kita nggak mungkin nyerahin urusan secanggih algoritma ini murni ke politisi doang. Setuju. Akademisi harus turun dari menara gading mereka. Kayak peneliti hukum mikirin kerangka regulasinya, terus ahli IT ngebongkar kode-kode di balik mesin AI-nya, dan pakar komunikasi nganalisis apa sih dampak psikologis hoax ini ke masyarakat luas. Kerja lintas disiplin ilmu intinya. Betul. Tapi dari semua aktor mentereng yang barusan Anda sebutkan, ada pemerintah, raksasa global akademisi, jujur ada satu aktor terakhir yang menurut saya posisinya paling krusial, tapi anehnya paling sering diremehin. Saya tahu kemana arah pembicaraan Anda, aktor masyarakat sipil kan? Iya, karena masyarakat sipil itu bukan cuma LSM atau aktivis yang berkantor di Jakarta. Masyarakat sipil itu adalah Anda yang saat ini lagi dengerin obrolan kita. Anda adalah garis pertahanan yang paling nyata. Sangat sepakat. Gini ya, sebuah regulasi yang dirancang dengan sangat sempurna, algoritma yang udah dikalibrasi jadi baik, dan undang-undang yang super ketat, itu semuanya bakal runtuh nggak bersisa kalau literasi digital di tingkat masyarakatnya masih sangat rendah. Betul, percuma kalau kitanya gampang kepancing. Nah, di dalam tata kelola yang diperluas ini, masyarakat harus diedukasi secara masif. Pembaca itu harus punya kapasitas buat memfilter informasi bagi diri mereka sendiri. Kemampuan milih dan milah ya? Iya, mampu ngebedain mana sih berita investigasi yang kredibel, mana opini pesanan yang dibungkus seolah-olah fakta, dan mana video deepfake, rekayasa yang nipu. Wah, ini dapat banget poinnya. Jadi kalau kita rangkum semuanya nih, dari konsep tata kelola gabungan, pedoman kecerdasan buatan, sampai ke hak kompensasi penerbit, ini semua pada akhirnya bukan sekedar urusan hukum orang-orang berjas rapi yang lagi debat di ruang sidang. Jauh lebih besar dari itu. Ini secara harfiah adalah tentang kualitas oksigen informasi yang Anda hirup setiap hari. Coba pikirin deh, Anda nggak mungkin kan bisa hidup sehat kalau oksigen di sekitar Anda itu penuh sama karbon monoksida? Pasti sakit paru-paru akhirnya. Nah, begitu juga dengan masyarakat kita. Demokrasi yang sehat itu mutlak butuh warga negara yang ngambil keputusan berdasarkan realita. Berdasarkan fakta yang akurat dan berimbang. Ketika aliran informasinya udah dicemari sama hoax, ya keputusan politik yang kita ambil di kotak suara juga bakal tercemar. Fakta yang dimanipulasi akan menghasilkan pemimpin yang salah. Persis. Jadi perjuangan ngelawan disinformasi ini pada intinya adalah perjuangan supaya kebebasan pikiran Anda nggak direbut sama mesin pencetak laba. Saat teknologi dan kecerdasan buatan itu emang satu-satunya cara. Cuma itu cara kita masting narasi bangsa ini ke depannya tetap berakar pada kebenaran, bukan fiksi. Obrolan kita hari ini benar-benar ngebuka mata sih. Betapa rentannya batasan antara fakta dan fiksi sekarang. Dan betapa kita sangat-sangat bergantung pada integritas manusia di balik layar mesin-mesin itu. Human in the loop tadi ya? Iya. Tapi ada satu pemikiran yang dari tadi jujur cukup mengusik saya. Tadi kan kita nekenin banget ya kalau solusi buat nahan laju AI itu adalah keterlibatan manusia sebagai penentu akhir. Kita berasumsi manusialah yang punya moral tertinggi. Tentu, karena mesin kan nggak punya hati nurani. Dan AI itu sering ngaco atau berhalusinasi. Betul, untuk saat ini sih iya. Tapi coba kita proyeksikan ini 20 atau 30 tahun ke depan. Gimana kalau model kecerdasan buatan ini berevolusi jadi entitas yang secara matematis 100% objektif? Wah, ini skenario fiksi ilmiah nih. Coba bayangin aja dulu, sebuah mesin yang nggak punya bias politik sama sekali, nggak butuh uang sogokan, nggak punya sentimen identitas, dan mampu memverifikasi silang triliunan data sejarah cuma dalam satu detik. Mesin yang jauh-jauh lebih akurat dari jurnalis manusia terbaik manapun yang pernah ada. Secara teknis komputasi, itu skenario yang sangat mungkin tercapai suatu saat nanti. Nah, kalau kita sampai di titik itu, kalau mesin udah jauh lebih bersih dari kepentingan daripada manusia, apakah kita masih berani mempercayakan kebenaran pada manusia? Ataukah justru di masa depan, manusia dengan segala ego dan kelemahannya lah yang justru harus dikeluarkan dari proses penentuan fakta? Itu adalah sebuah paradoks yang saya harap bisa Anda renungkan setelah sesi kita hari ini selesai. Terima kasih udah ikut membedah informasi krusial ini secara mendalam bersama kami. Jaga selalu asupan informasi Anda.